الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Masih kita dalam bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu babu man bana. Babu man bana, tentang seseorang yang membangun bangunan, tempat tinggal ataupun rumah. Bahwasanya hal tersebut disyariatkan dan sesuai dengan fitrah selama itu tidak keluar dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-tatawulu fil bunyan dan yang semisalnya. Kemudian hadis yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis dalam bab ini, qala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وأنا أصلح خصا لنا فقال ما هذا قلت أصلح خصنا يا رسول الله فقال الأمر أسرع من ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا والخص بيت يصنع من القصب والجريد الخص بيت يصنع min al-qasab wa al-jarid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beliau dalam keadaan beliau sedang yuslihu al-khus, memperbaiki kerusakan atau membangun al-khus, yaitu sebuah rumah yang terbuat dari al-qasab ataupun al-jarid. Rumah yang terbuat dari pohon atau pelepah kurma atau yang semakna dengan itu. Fakana radhiyallahu anhu yuslihuhu, maka beliau sedang membangun, memperbaiki atau memperbaiki kerusakan yang ada pada rumah tersebut. Famarra alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha? Faqala uslihu khusana ya Rasulullah. Beliau menjawab tentang keadaan yang sedang beliau lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amru asra'u min dzalik." Al-amru asra'u min dzalik, yani amru ad-dunya asra' min hadzal amr. Al-amru asra'u min dzalik, yani amru ad-dunya asra'u min dzalik. Bahwasanya perkara dunia, urusan dunia, kehidupan dunia lebih cepat daripada perbuatanmu tersebut. Fa inna ayyamad dunya qalilah. Ya, karena kehidupan dunia sangat sedikit. Terkhusus dilihat dari orang perorangan, kehidupan dunia sampai hari kiamat hanya sedikit, apalagi ketika dilihat dari sisi orang perorangan. Masing-masing memiliki waktu yang sangat sedikit sekali. Faman mata minan nas qamat qiyamatuhu wa intahat ad-dunya. Faman mata minan nas qamat qiyamatuhu wa intahat ad-dunya. Barang siapa yang meninggal maka telah selesai dunianya. Dunia dari awal sampai akhirnya sedikit, apalagi ketika dilihat dari sisi waktu khusus bagi setiap orang, maka mautnya adalah habisnya dunianya. Sangat sedikit sekali kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Yani bersegeralah beramal ketika engkau dalam keadaan sore hari, maka bersegeralah beramal dalam waktu tersebut. Jangan nunggu besok pagi karena sangat cepat waktu itu berlalu. bisa jadi setelah sore tersebut dia akan meninggal dalam keadaan belum mendapati pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Begitu juga ketika dalam keadaan pagi hari, bersegeralah beramal, bertaubat, karena belum tentu engkau mendapati waktu sore hari. Ad-dunya min awwalihi ila akhirihi qalilah. Terkhusus dilihat dari masing-masing orang, maka lebih sedikit lagi. Ini maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru asra'u min dzalik. Amru dunya asra'u min dzalik. Wa laysa fi hadha nahyun 'an islahil bait. Wa laysa fi hadha nahyan 'an islahil bait wa islahi al-maskan. Jadi di sini bukan berarti tidak boleh seseorang memiliki tempat tinggal, seseorang memperbaiki rumahnya, bukan, tidak diambil faedah tersebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru asra'u min dzalik. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu buyut wa buyutuhu muslahah 'ala al-ma'na alladhi marra wa buyutuhu muslahah 'ala al-ma'na alladhi marra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rumah-rumah, dalam keadaan rumah-rumah tersebut diperbaiki sesuai dengan makna-makna yang sudah kita pelajari pada hadis-hadis yang sebelumnya, baik itu yuslah dari sisi dunia maupun akhiratnya. Jadi di sini tidak ada makna bahwasanya tidak boleh memperbaiki rumah, tidak boleh memiliki rumah. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakhidh al-maqam lin-nasihah wat-tanbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil momen tersebut untuk memberikan nasihat dan memberikan tanbih, peringatan. Yattakhidh al-maqam lin-nasihati wat-tanbih. Fahada fihi wa hadha at-tanbih fihi iqadhun lil-qalb. وأن الذي ينبغي أن يكون الاهتمام الأكبر لبناء الآخرة وتزيين بناء الآخرة. Jadi tidak ada larangan untuk islahul bait, islahul maskan, bahkan itu dianjurkan sesuai dengan makna yang sebelumnya. Rasulullah SAW tidak melarang, akan tapi mengambil momen tersebut, keadaan tersebut, ketika melihat seorang sahabatnya sedang memperbaiki rumahnya, maka beliau mengambil keadaan tersebut untuk nasihat, untuk memberikan nasihat. Al-amr asra'u min dzalik, bahwasanya kehidupan dunia ini sangat singkat. Maka di situ terdapat tanbih dan membangunkan hati kita bahwasanya alladhi yanbaghi an yakuna al-ihtimamul akbar li bina'il akhirah wa tazyin bina'il akhirah. Bahwasanya yang menjadi kesungguh-sungguhan kita yang terbesar adalah untuk membangun akhirat, untuk menghiasi kehidupan di akhirat nanti. Tidak untuk membangun dunia. Tidak untuk membangun dunia dan menghiasi dunia kita. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amr asra'u min dzalik. Bahwasanya perkara dunia sangat singkat, maka jangan sekali-kali kamu memberikan kesungguh-sungguhanmu yang terbesar adalah untuk perkara dunia, karena perkara dunia sangat singkat. Akan tapi jadikanlah al-ihtimamul akbar untuk membangun akhirat dan menghiasi kehidupan di akhirat nanti. Dan bukan berarti tidak boleh, karena sebagaimana sudah kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya, karena yang tidak boleh adalah at-tatawul fi al-bunyan, yang mana di situ terdapat makna at-tabari wat-tabahi wat-tafakhur dan seterusnya sebagaimana sudah kita pelajari bersama. Jadi jangan memberikan semangat kita yang terbesar adalah untuk perkara dunia. Dikatakan oleh seorang yang mengatakan, qala qailun wa amwaluna lidzawil mirasi najma'uha. Wa amwaluna lidzawil mirasi najma'uha. Wa buyutuna li kharabid dahri nabniha. Wa amwaluna lidzawil mirasi najma'uha. Harta-harta kita yang kita kumpulkan di dunia ini adalah milik ahli waris, lidzawil mirats. Kita kumpulkan untuk mereka. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Wa buyutuna li kharabid dahri nabniha. Begitu pula tempat-tempat tinggal ataupun rumah. Tidak usah berlebihan karena nanti juga akan hancur dengan hancurnya dunia. Jadi hendaklah kita memberikan semangat terbesar kita adalah untuk kehidupan akhirat dan juga kita tidak melupakan dunia kita sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana doa yang sudah kita sebutkan juga pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina." Menunjukkan bahwasanya diperbolehkan kita memberikan perhatian kepada dunia kita selama itu tidak mengganggu dan tidak melebihi perhatian kita terhadap akhirat kita. Baik, ini makna yang ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu khussan lana faqala ma hadha qultu uslihu khussana ya rasulullah faqala al-amru asra'u min dhalik. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Az-Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, qala fi hadits Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma hadza mashru'iyyatu adh-dhikra min al-'alimi li ghairihi min an-nas wa adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Terdapat faedah dalam hadits tersebut, hendaknya seorang alim memberikan adh-dhikra, peringatan, nasihat untuk orang-orang yang lainnya. Karena nasihat dan peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan momen-momen yang baik untuk nasihat. Beliau melihat keadaan tersebut, kemudian beliau menasihatkan dengan nasihat yang tadi kita baca dalam al-hadis. Menjadikan setiap keadaan yang beliau lihat untuk nasihat, untuk at-tanbih. Thumma qala rahimahullah wa fihi mashru'iyyatu 'amali ar-rajul fi bina'i darihi biqadri al-hajah wa annahu la yatanafa ma'a 'amali al-akhirah illa idza zada 'an al-hajati fa wasala ila darajati al-israf. Disyariatkan bagi seorang ketika dia membangun rumahnya adalah sesuai kebutuhan saja, dan bahwasanya hal tersebut tidak bertentangan dengan amalan-amalan akhiratnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kecuali apabila dia melebihi kebutuhan-kebutuhannya yang kemudian sampai kepada derajat israf, berlebih-lebihan, saling membanggakan dan tidak mau kalah dengan yang lainnya, maka hal tersebutlah yang akan memalingkan dia dari akhiratnya. Adapun jika seorang membangun sesuai kebutuhan, maka itu dianjurkan atau disyariatkan. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa fil hadithi aydan at-tahziru 'anil ghaflati 'anil akhirah wal iqbali 'ala a'mali daril fana'i wal kharab التي سيتم الارتحال عنها على حين غفلة وفي أقرب وقت. Dalam hadis juga terdapat at-tahdzir, peringatan dari lalainya seseorang dari kehidupan akhirat, dan juga terdapat peringatan untuk kita beramal dan bersungguh-sungguh dalam amalan dunia, yang mana dunia akan dia tinggal dalam keadaan dia tidak menyadarinya, dalam keadaan dalam waktu yang tercepat. Terdapat peringatan dari kelalaian dari kehidupan akhirat, dan juga peringatan untuk tidak terlalu bersemangat dalam urusan dunia, karena dia akan meninggalkan dunia tersebut dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia lalai terhadap hal tersebut. Fa in ja'al mautu wal 'abdu muqbilun 'ala salihil 'amali fadhaka min husnil khatimah, wa in hadara al ajal wal mukallafu min dhakarin wa untha mu'athirun lidunyahu 'ala ukhrahu fadhaka su'ul khatimah. Apabila ajal datang dalam keadaan seorang hamba berlebih-lebihan dalam amalan dunia, apabila ajal datang dalam keadaan seorang bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat, maka itu adalah husnul khatimah. Adapun jika sebaliknya, ajal datang dalam keadaan dia sedang lalai dari akhirat dan bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, maka itu adalah su'ul khatimah, dalam keadaan seorang tidak mengetahui kapan ajalnya datang. Ya Abdallah, waqakallahu syarra dunyaka wa alhamaka amra akhiratik wa haqqan innal mauta laqaribun minna kama qala Allahu azza sya'nuhu wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Jadi jangan sekali-kali terlalu bersemangat dalam urusan dunia, karena seorang tidak mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Ketika ajalnya tiba dalam keadaan dia bersemangat dalam urusan dunia dan lalai terhadap akhirat, maka itu adalah su'ul khatimah. Oleh karena itu ya Abdullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungimu dari kejelekan dunia dan memberikan kepadamu amalan-amalan akhiratmu. Karena memang benar, al-maut itu sangat dekat sekali, sebagaimana qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami mengetahui seluruh amalanmu dan kami aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari kepadanya daripada urat lehernya, sangat dekat sekali. Walaqad ahsana alqailu kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi. Setiap orang berada bersama keluarganya dalam keadaan al maut itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Gambaran-gambaran bahwasannya al-maut itu sangat dekat kepadanya dan dia tidak mengetahui kapan al-maut akan mendatanginya. Oleh karena itu dianjurkan untuk kita tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Fa innal amr asra'u min dhalik. Ini yang berkaitan dengan hadis Abdullah bin Amr. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.